Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ali Imran ayat 104. Ya'murullah ta'ala ilal ummatil islamiyati kabeh, termasuk kula sampeyan sedaya, bi ayyakuna minha jama'atun, sebagian dari mereka ada satu golongan, utakhassasatun, yang khusus tugasnya bidakwah, ajak-ajak ilal khair, wal amri bil ma'ruf, perintah bagus, wan nahi anil mungkar, ngelarang perkara mungkar. Wa ulaikal kamalu humul muflihun, mereka-mereka itulah orang Islam yang sampurno, sing besok bakal dipun paring kebahagiaan dening Allah Taala fi dunia wal akhirah. Dadi setengah saking amal ibadah sing paling mulya, sing paling utama, sing paling dekat dengan Allah Taala adalah tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Ayat lain Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tu'minuna billah. Ali Imran ayat 110. Yukhbirullah Ta'ala anil ummatil islamiyati podo wau bi anna kita-kita ini alhamdulillah dipun napa niku khususakan dini Allah Ta'ala, sudah dipasti Allah Ta'ala menjadi khairal ummah, kuntum khairal ummah. Muga-muga sedaya sing hadir iki, para bapak, para sedherek, para satin, para pendengar ing ngriya niki, muga-muga dadi wong sing khairal ummah fil wujudil ana, yang ada sekarang. Kata umat segala banyak sekali, tapi orang pilihan adalah orang sing mau amar ma'ruf nahi mungkar. Mergane para bapak, para sederek, dulur-dulur kula kalau ini sakit sudah 7 hari, masya Allah, kali rejo kula prayaken, salafia kula prayaken, singapolo kula prayaken, payah. Tapi untuk masjid agung bagaimanapun saya datang, kranten kula siji niat amar ma'ruf nahi mungkar, niat ngaji lan niat silaturrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna ajjalat ta'ati sawaban silaturrahim. Ayo. Moga niat sak temene luwih cepet-cepete ibadah, luwih singkat-singkate ketaatan. Apa ni sawaban ganjaran, cepet kaya ganjaran silaturrahim, yaiku silaturrahim sambang nang dulur, nang famili, nang misanan. Ya apa kanca-kanca parani kabeh ayo. Termasuk ngaji niki. Kula kepanggi kali Ami Abdullah, kepanggi kali kaji Menawin, kali kaji Rekai, tapi Ami Abdul Qadir iki silaturrahim alhamdulillah. Termasuk akhi fillah masyaallah, habibil habibi niki Muhammad Bashir bin Haji Abdul Hamid, niki silaturahim. ajalul ta'ati sawaban silaturrahim. Sing paling cepet-cepet ketaatan ibadah ganjalane adalah silaturrahim. Termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Pandur-pandur nopo? Kira-kira lho. Maaf-maaf nggih, si titik masalah si es gak entek-entek si ane kisan. Kira-kira yang si ane kisah gedat di silaturahim ini. Oh, tenapa tak kono ngono sama niku? Lek kanggo kula gak usah. Karena mereka sangat beda kan kita. Lek podo islami bari basane rukune Islam podo, carane ibadah podo. Pira rukun Islam? 5 syahadat, salat, zakat, poso, haji kita. Lah mereka sampai sing hafal. Dengan iman sampai sing hafal mereka. Lek iman kita Allah taala melakat iman melakat Allah taala, iman kita pe Allah taala, iman nang kene utusan Allah taala, iman lan dene dina akhir ya kiamat, iman nang kene pasten khairi wa syari niku iman kita. Lah mereka cece berarti lho, berarti mereka dengan kita ndak sama. Nemen ndak samae. Berkane kita tetep apa paruh nahi berkah terutama kepada mereka. Mereka nek terima terserah. Kalau ini dikandani siji pengurus aswaja susah kalau masya Allah di Iran enten Syekh namine Nasir Habib tokoh Syiah Iran masih muda orangnya namine Nasir Habib pidato di internet iki ana apa mun ini Aisyah sekarang fi qori jahannam ngoten dari ini. Aisyah radhiyallahu anha sing dadi kekasihne Kanjeng Nabi, sing dadi Kanjeng Nabi sing paling dipuncinti Kanjeng Nabi dari mereka itu fi qori jahannam, ditalengin roko jahannam. Niki yo napa? Apa kita menengae? Mboten angsal menengae, Pak. Dosa sampean. Wis ro perkara mungkar kok menengae. Iku padha karo setan bisu lha iki. Dadi kula kali sampean wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Cuma carane kaya biye, wah mboten sakire stuwek. Kate mati kula iki, kate mati lon-lon ae. Kena-kena mawon sing penting muga-muga angsal ridane Gusti Allah. Muka-muka oleh rahmati Gusti Allah. Muka-muka oleh ilmu ni Gusti Allah. Lek mati muka-muka rahmat ridho ilmu digowok mati akhirnya mati husnul khotimah. Mati beto iman, mati beto Islam. Niki pertama. Kedua, niki para bapak para saudara-saudara sih coba sampean bagi sih kocok-kocok dulu nih. Mas Alas sebagai hadiah. Kalian jadul dia. Hadir tu lagi. Niki rumen sampai nanti kalau terangaken, ni sampai nanti kalau terangaken lan kalau sampaikan teko-teko sedoyo. Ingin menikom yang kedua. Sholatul hadiah lil unsi fil qabri. Yang kedua. Sholat hadiah, pertanyaan ben iki lho. Napa enten sebagai hadiah? Sing penting iki. Aja dilang apa kamilan. Temenan iki penting saestu niki. Apa ada sholat hadiah? Lek sampean niate usolli sunat hadiah mboten angsal. Tidak boleh. Ya napa? Usalli sunnatal hajat ngerti lho usalli sunnatal hajat rokataini lillahi ta'ala tunggu ningkin oh masya Allah ahli kau berbunga pak teman bungai pak mal maitu fi qabri illa kalhoriki wawis yantadiru da'watan talhaku min ibnihi au akhihi au sadiqin lah niki. Wong sing mati mlebu kuburan kaya wong sing keselep ana lautan magep-magep ditulung. Kancaku, dulurku, jamaahku, jamaah madrasah banget. Aku ana Fatihah, aku dungakno, aku iki macam-macam iki lho, iki lho. Salatul hadiah lil unsi fil qabri. Sembahyang hadi kanggo nyeneng-nyeneng ana kuburan. Cuma nuwun sewu niate aja sampai usolli sunat aladiyah mboten angsal asa. Dadi napa? Usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi taala. Takbir rakaat pertama batal Fatihah, la isalu buru-buru sampean nggih. At kursi satu kali, tak kemilan gie. Pas aja subur, pas subur man kayak ini kibungan gie. Kaping kali Allah kumut takasur. Yang ketiga kulwoloping 10. Rukuk, iktidal, sujud, lunggu, sujud, rokat kedua. Bismillah waladolin amin podo. Sami. Ingin menikah ayat kursi satu kali, al-hakumat takasur satu kali, al-ikhlas 10 kali. Mari salam lah, niki dungane niki hadiah niki niki dungane. Allahumma inni sholaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma uridu. Lagi kirimane, Allah mabas sawaba ila kubri fulan bin fulan. Bapak yang ibu lek kula ila kubri Abi Haji Mustari, ila kubri Jadi Haji Abdurrahim, ila kubri Jadati Haji Maryam. Oh to kabeh teko insyaallah teko. Insyaallah dugi. Niki namine sembayang hadiah. Jadi perbedaan ini ambil sampeyan kali kula niki sampai lak ngetena usalli sunnatal hadiyati ojo badan salah. Niati maun usalli sunnatal hajat. Paham gak paham gak? Niki pertanyaan yang pertama. Niki biasa kalau lampai malam Jumat tok. Kalau baca cuma Jumat tok. Dihilangkan niki. Jangan sampai dihilangkan. Dia malah kan monggo temenan niki. Niki wonten ngene kitab Iana Tutolibin juz 1 halaman 258. Kitab Iana Tutolibin juz 1 halaman 258. Nah, nggih ada rujukannya. Kedua pertanyaan para bapak, para saudara sedaya, bagaimana hukumnya air zam-zam untuk mencuci, mencuci atau untuk menghilangkan hadas wudu, hadas cilik kayak wudu, atau mencuci najis? Bagaimana? Para ulama-ulama selisih pendapat. Menurut niki, niki kitab karanganipun Al-Imam Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki, abaipun Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Maliki, gurunipun Al-Ustadz Ahmad bin Husin Mekah, majemuk fatwa. Masya Allah, kata masak malasal saya itu luar biasa niki. Pun kalau wajah ini niki rumahkan rumah halaman 70. Ngeten. Ma qaulukum dama fadlukum fi istimali ma'i zamzam fi izalatin najasah. Dengono tokoh-tokoh masyarakat, para santri-santri, calon-calon kiai, calon-calon ustaz, rungono. Bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan air zamzam untuk menghilangkan najis? Al-jawab, yukrohu istimalu ma'i zamzama fi ilatin najasa fakot tasyrifan, untuk memuliakan. Itu pun kalau tidak ada air lain. Kalau ada air lain, tenang sal Pak. Wong kanjeng Nabi dawuh ma uzamzama lima syuribala. Suriba diombe. Carane ngeten. Niki kitab si anyar ini. Isuk lawas. 150 tahun yang lalu. Namine Al Jami'ul Latif fi Badr Makkah wa Ahliya wa Bina'il Baitil Syarif. Wonten bab masalah zam-zam. Lek sampeyan dipun paringi zam-zam tiang, mari pok mari jeneng mari haji, wah hebat sampeyan. Wis gayo apa wis? Awake loro. Atau sampeyan ngati ini sumpek, rezeki ini kurang lancar, keluarga ini kurang rukun. Sampeyan cekel, leono kabang, blok kabang ngoten. Lek gak ketok kabang ngadep ngulon. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lagi selawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dengar ingatan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'in. Terusaken. Terus doa ya Allah Gusti, muga-muga susai ati kula Gusti panjenengan paringi longgar. Muga-muga Gusti anak-anak putu kula dadi anak sing saleh sing salihah. Muga-muga Gusti nyebut gawe kula sing lancar. Glek glek glek glek. Glek glek glek glek glek. Glek glek glek glek glek. Alhamdulillah rabbil alamin. 100% hasil. 100% hasil. Temenan. Dadi sampean lek kanca-kanca iso tanggal 8 berangkat. Lek teko aja perlu oleh-oleh rek. Kok siwake. Gampang siwake yo nang aku akeh. Menang yo aku tak gawe. Yo kandur akeh siwaku lho. Mas gak siwake iki pring-pring gak iso ayam. Yo guyu temenan. Lagi-lagi gaya siwak, aku lagi siwak ni, siwak ni. Masa gaya niki, niki gaya siwak sakit. Pokok tentu iki ya ni buat nasal, niki. Detil Islam haji kau coba tanya teko sampaian jalu zam-zam. Jadi wow. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Terus apa wau? Terus pariskon wasi'an. Nggih, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Pariskon wasi'ah wa syifa'an min kulli da'in. Alhamdulillah Pak, masyaallah. Untung sampean durung hajis ora rasane zam-zam. Aja sampe zam-zam niku gawe mencuci najis. Malah-malah Imam Tabari mengatakan, ngono, Imam Tabari mengatakan, ngeten. Wa jazamatul hubbu Tabari rahimahullah taala bi tahrimi izalatin najasa bihi. Najis diubah be zam-zam haram. Tapi umume mazhab Syafi'i, mazhab Maliki makruh, makruh mawon. Hanya makruh. Itu kalau sudah tidak ada air lain. Kalau ada air lain, buat tenang, asal eman Pak, eman. Malam-malam kalau lagi Masya Allah, gimana apa jadi konca ya apa. Nur, apa yai? Kon ya, haji pertama nih bu. Lepas mari haji, wis tutup umrohmu, tutup hajimu, pakan ihrammu, ubah sing bersih, baju biasa di baju bayi Mekah niku. Terus jai terus diran nabi baju zam-zam. Kalau turut pin lemen krope lempitin sing api teken plastik simpenen. Cuman apa jai oleh mati kaya kapan? Ngeten. Kalau turut masalah tak simpen perimpen dijaluk uang. Haji malih ngoten malih. Tak umbah sorici, tak girang zam-zam, tak pe, tak weno. Tak perimpen dijaluk uang sampai ping limo. Kan sadi kan si jiniki, ojo jaluk tak wantem kon. Eh kajar calonku kae kapanku besok adik temenan. Niki masyaallah zam-zam. Dadi kados malam Rebo yang lalu telah kami tamekan banyu sing paling mulia tiga dunia akhirat. Siji sing paling mulia air yang sumber dari dirijinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nelo cerba kamilan. Terus ayo wudu ngombe, wudu ngombe. Wong sahabat 1700 cukup. 1700 sahabat gawe wudu gawe ngombe cukup. Dan iki wudu wis sampeyan iki wong sal. Kan nyambi seto dadah suka. Kare loro air terbut ing menika air zam-zam. Kedua air telaga Kausar. Niki apa sing liyane ingin dianu diwaca kari-kari mawon iki. Wonten cerita ngeten. Siji dinten enten tiyang niki wonten ngene pikire zam-zam. Wa min da makhraja wa bi faraj fi masir Ghuram an Syekh Abdul Abdullah Al-Harabi. Anau qala li ba'di ashabi dakhaltul masjida. Siji dina aku mlebu masjid. Pisari subuh. Padalastu ila Zamzam, aku lugu di Zamzam. Faidan di Syaikhin. Aku lugu teng duduk ngambil Zamzam ana wong tuwa. Joko timbo, nggih. Padakhala ila Zamzam, wasaubuhu masdulun, lepas ala wajhihi. Kaya-kaya wajahe ditutupi yang pakaiane. Fatal biro nakani sumur Zamzam. Panazal dalwa lebreno timbo. Pasariba ngombe glek glek glek glek. Timbo ni gede. Ake kareni. Pakot tu fadlah tahu tak pek kareni. Pasirip tuha faidan sawi kulauzin. Masya Allah, masya Allah. Dadi Zamzam iki rasane kaya pun gurine popolan. Kaya gunu gurine gelpung laus-laus iku kenari. Ditepok halus kate digawe roti iku laus jenenge. Sak kaya ngono rasane Zamzam iku. Alhamdulillah. Menene mate male. Palam aduk kokot tu atyaba minhu. Aku gak tau ngrasakno. Siji banyu sing kaya ngono wangi iki gak turu aku. Yo wangi yo ladat. Bareng aku noleh mek semah kaono paidan Syekh padahaba. Ora ilang plus. Summa uttu. Tak baleni emane men ini. Filailati saniya inda sahar. Padalastu ila Zamzam fa yasam kok mare? Teko mane? Syekh wingi. Ila Zamzam ana dadah fi syarba rabtu wa adal bau. Kar-kar tak umbe, Pak Idan maun madruben bi asalin. Ya apa iki? Ya napa iki? Wingi merasani kaya masal gerpung teko laus niku kurih pol-polan. Kedua niki tak umbe karen-karen Syekh wau rasani kaya banyu sing dicampur ambek madu. Ros semakene, Pak. Lho. Ya napa sampean? Muga-muga kanca kula kabeh ya Allah kabeh mawon pun ziarah nang ngene Mekah. Nggih, muga-muga haji nang Mekah. Lan ziarah dhateng makame Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga nggih, lan sing penting sampeyan sembahyang ana ngene Masjidil Haram lan minum air Zam-zam. Glek glek glek glek. Madrub maun, madrub ya asal dicabut ambil asal. Lam aduk kokot tu ajada minu. Aku gak tau ngerasa no banyu sing enak kau itu gak tau aku. tak baleni mana. Sumadawasyah fa'udtu fisalisalisa inda sahar padalas tidak jam tempat tani mana saya ini ku fa'idan saya teko mana kot ata zamzama pada zamzama saya tidak tentu padla tahu fa'asyarif dua fa'idan syukkarun madrubun belabanin. Hari yang ketiga karan-karan tak umbi alhamdulillah rasa di zamzam koyok-koyok niku buang susu dicampur ibu gula gini masya Allah nikmati masya Allah gak serantan aku tak cekel tangani ya syah sumpah ya syah bihaki hadil dan nyatil alika hak dengan hak bangunan Mekah niki bangunan haram niki man anta sinten sampean kok men kramate jawab niki kola taktum aliyah wis rahasia no aku ya ojo kondo-kondo wong selaku aku urip ojo kondo wong hatamu talib bisa aku mati terserah kon cerita niki aku lek mati aku durung mati jadi dia aku kudu nanggih kalau janji kola Ana Sufyan bin Said As-Sauri sing terkenal ambil mazhab Abu Sufyan As-Sauri muridnya Imam Ja'far As-Sadiq hebat kan kayak ngomong muridnya kayak ngomong keramati lah Ja'far itu gimana datang pengikuti muridnya doa karu-karuan ayo niki barokai sama takon ini barokai sama takon takon itu kayak kanjeng Nabi innamal ilmu bil mas'ala kok ilmu niki angsale kata takon. Kula iki terkenal kali kanca-kanca kiai iki Mas Nurul iki lho sing ditak masal. Takon apa kon? Oh, tak tekan sing takon. Kiai sepuh biyen bae kalau kiai sepuh boten ngetes makin pun. Nah, niki para bapak para sederek sedaya, masalah kedua sudah saya sampaikan. Silakan. Terus terang mau lho, masalah-masalah ngeten iki saya tidak bisa dan belum sanggup jawab sekaligus. Nggih-nggih, kanu sak Jumat sekali dan saya tunjukkan jawabannya. Nikau gini kitab Majmu' Fatawa Orosail halaman 70 karanganipun Al Imam Asyid Alwi Al Maliki. Kitab Malik Jamil Latif halaman pindahku halaman kerumin halaman 170 lewat 170 bentuk niki. Lek meniki, lek dua meniki kira-kira sepuluh ribu. Rokok siji di Samsu, iya. Isine luar biasa rek nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahi ladin. Qala Allah taala inna arsalnaka syahidan awasyiran wa nadhira litu'minu billah wa rasuli wa tu'azziruhu wa tuwakiruhu wa tusabbihu telunung tu'azziru tuwakiru tusabbihu niku sifate para sahabat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampean dan tuang si iman teng Allah taala iman nang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku tugase tu'azziru tuwakiru tusabihu kapan bukrotan wa asila sampean iki tugas sampean fal takum minkum ummatu ya'muru bil ma'ruf ngene iki masyaallah masyaallah muga-muga kanca-kanca sing ngaji gak ana udur apa-apa sehingga insyaallah malam rebu terus ngaji muga-muga iku paring ilmu sing manfaat bunga kula di masyaallah ora sampean ora maca tok mboten Pak. Kalau ini kalau mutolaah, oh parti tu aziru tuwakiru tu sebaku. Ini terangkan tu aziruhu tang suruhu. Sampaian nulungi Allah Taala, nulungi kanjeng Nabi. Nulungi apa? Nulungi agama ni. Agamanya Allah Taala. Nang kanjeng Nabi, nulungi perjuangan ni. Oh telu. Lek Allah Taala sampaian nulungi agamanya Allah Taala. Nang kanjeng Nabi, nulungi perjuangan ni kanjeng Nabi. Oh cuma lagi putus. Ojo malah dipotong, bayang si asyik ini tuh. Naudzubillah min dzalik dipotong enggak karo-karo insyaallah Aisyah dari fikri jahanam ya apa? Wedok sing paling diki kanjeng Nabi jero ana neraka jahanam otomatis. Lek kanjeng Nabi cinta mbek Aisyah melo-melo kecengur pisan. Itu ngoten. Tujuane wong sing ngoten. Wong sing jeng Yahudi. Dadi berhubung Aisyah niki diki kanjeng Nabi melo nang jahanam ya apa kanjeng Nabi jahanam ya apa? Mustahil sak pitung turun. Itu mereka. Waduh, gila-gila Aisyah, enten-enten. Aisyah salah apa? Salah apa? Aisyah salah apa? Salah apa kok dikotak nak enten-enten habis? Habis Aisyah itu enten. Salah salah apa? Mati lo. Mbak Bambang ini gak salah apa? Pokok kena kutu ini kok ngoten. Tu aziru tansuruh nulungi. Asrul tazir al-maknu nyegah. Nolak. Aja sampai kajian Nabi. Jenenge kiloko, kaya Nabi ku terhalang. Nah, jeng itu akhiru. Pada anama nasar julan kot redda anul adau manau inda an adau. Kaya kaya wong sing nulung seorang itu nolak. Aja sampai wong sing tulung ini ku kene. Jenenge pengaruh mungsu ni. Kene. Aja jenenge bahaya mungsu adau manau an adau. Itu jenenge tuakhiru. Tuak jenis tu aziru, tuak iru, tu azimu mengagumkan. Ini agama di kanjeng Nabi diagungno, diunggul-unggulno, alhamdulillah. Termasuk sampeyan pak, termasuk sampeyan mengagumkan agama di kanjeng Nabi. Jangan malah di jelok-jelokno, na'udillah. Mut'a dari wanjaran tok iki apa-apaan iki. Ya doyane mereka-mereka iku. Goro dari ganjaran innalillah, masya Allah. Tidak tuakiru malah apa niku menghancur agama. Tu'azimuhu wa dhamiruhuma humae illai rasuli. Dadi domari tuakiru hu niku nang Allah taala dan rasul, Allah taala rasul. Pak bedane lek nulungi Allah taala nulungi agamane, lek nulungi kanjeng Nabi nulungi perjuangane. Aitan suruh wadazimu kullan minha. Tiap-tiap satu dari dua Allah taala nulungi kanjeng Nabi. Al murad bi ta'zirillah niki nusratu dinihi, menolong agamanya. Aitan suruh wadazimu ka atus sabi bukhrat asila, yakni tu sallu hudwatan wasilah. Sampean sing kata-kata mau selawat datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing kata-kata mau istighfar datang Allah taala, sing kata-kata maca thayyibah la ilaha illallah, itu jenenge bukrotan wasilah. Dua walladzi arsal rasul bidat bil haq yudhira diri kulli walau qala musyrikun liyudhirahu liyulihi. Sampean kali kula niki lho tugase meluhurkan agamane Allah. Yulihi ala, meningkatkan meluhurkan agamane Allah taala. Ala jamil adyan al-mukhalati lahu, niki tugase al-mukarram kebasir iki. Dadi meluhurkan agamane Allah taala, agama Islam ngungkuli semua agama. Sing mana agama itu beda dengan agama Islam. Niki al-mukhalafati lahu termasuk agama Syiah. Termasuk agama Syiah beda. Rukune beda, rukune imane beda, rukune Islame beda, cara sembayange beda, adane beda, ndak sama. Kalah ambek agama Islam, al-Islamu ya'lu wala yu'la alai. Yang ketiga kelebihan Aisyah radhiyallahu anha. Ada kalau Habib bin Abi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Daud fi Zabur, hey Daud. Ya Daud, innau sayati mimba dika nabiyun. Besok Daud akhir zaman ana nabi jenenge Ahmad atau Muhammad. Niki nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadiqan, wong sing temen, sayyidan jadi pemimpin dunia akhirat. Mboten enten pemimpin dunia akhirat kecuali kanjeng Nabi, ndak ada. Pangkat yo apa ae, bertengger yo apa ae, paling-paling niku mimpin ana ngrene donya tok. Wis mati gak iso. Awak dhewe butuh pertolongan kok. Kanjeng Nabi mboten, masyaallah besok ditunggu sampean wonten masyar kali taala. Temenan iku, Pak. Kanjeng Nabi Allah sujud ngemune aras. Ya Muhammad, irfa rasak. Satu to. Muhammad buka ini angkat siramu. Ndu, ono ndur sore aras sujud. Siran angkatan jaluo tak kei. Umat kula Allah, umat kula sulusu yadkhuluna jannata bi ghairi hisab. Sujud malih. Ya Muhammad, irfa rasak satu to. Angkat siramu jaluo tak kei. Kanjeng Allah taala umat kula teko maneh, teko maneh. Sampe entek. Asal iki tiyan iki diakoni sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya napa sampean? Hari didi. La aghdabu ali abadan. Aku gak bakal marah-marah. Gak bakal pembunuh Muhammad saumate. Alhamdulillah. Wala yughdibuni abadan. Mereka juga ndak mau. Ini kemusyaan itu. Nang Allah taala gila-gilaanno. Wong sing anu kan kala-kala yo pangeran ya. Pangeran yo apa? Kok gak langsung nang ngene Ali bin Abi Thalib dadi nabi kok nang Muhammad kok pangeran dipaidu. Gus minta itu mbok. Ya ati kok dekrek-krek gitu ya krek-krek kon. Niki. Niki la yu di badan. Waqad fardhu lahu qabla an ya'simun. Ya'siani. Mereka umat Muhammad wis tak sepuh dosane sebelum mereka jenenge maksiat. Ngoten, Pak. Sangke muliani kanjeng Nabi sa umat umate. Mata kau minat nabi. Aiy ijami ama fardhalin kau di mana itu jahiliyah kau belarisan. Wa ummatuhu marhumah. Ayo, pesemak niku. Lari keempat. Kau nisor jiloro telu papat. Wa ummatuhu ummatun marhumah. Apa itu minan nawafil mislamatul anbiya. Takai barang kesunatan. Lari kita pertanyaan niki. Pertanyaan niki. Tandur nopo bedane nawafil kali sunnah. Kali mandub kali mustahab wadah. Pinter-pinter arek nanggil ini. Pinter-pinter nanggil ini gak cerdas otak niki sudah pecah teman niki ndasi ya. Niki takon kula. Tandur nopo? Nopo bedane sunat, sesuai sunat, ambil nawafil, ambil mustahab, ambil mandub. Wah, insyaallah saya jawab melalui mimbar malam Rebo niki. Temenan, rungokno sampean ngaji hari ini. Saya lihat ngaji silaturahim. Niki Pak. Awakmu Muhammad takai barang-barang sing sunat-sunat kaya aku kai nabi-nabi dian. Lain Nabi biar perdu seki sunat. Waktu alim al faraid alaihtabdu alal ambia rasul hatta yatu liyamul kiamah wa nuru misanuril ambia. Alhamdulillah besok sampai kali kulo mugo mugo digiring nama syar wajah kita niku wajah bersinar, gih wajah padang kelawan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila angkol ya Dawud inni fadl Muhammad wa ummatu alumati kulliyah. Aku Muhammad Dawud, aku Allah taala mulyano Muhammad saumate ngungkuli umat-umat yang lalu. Alhamdulillah sampean iki ya mendekani sampean saya tetap berkeyakinan ahli sunnah wal jamaah. Insyaallah keyakinan iki ingkang dipun ridhoni dening Gusti Allah taala. Masih ada waktu sisa 6 menit. Mari kita adakan dialog. Sementara pelakhiri karena ucapan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki masih ada waktu 10 menit. Nanti ada dialog ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit silakan. Monggo. Napa? Enten no. Jamel kan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, dalam cerita para sahabat Nabi itu sudah teruji kecintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Iya. Temuan kecintaan Nabi itu melebihi daripada kecintaan terhadap keluarga, harta dan pribadinya. Pertanyaan saya, sejauh mana kecintaan kita umat Islam sekarang? apakah ada yang melebihi kecintaannya daripada para sahabat. Kemudian, apakah layak Allah Ta'ala menurunkan bala bencana terhadap penduduk suatu negara apabila di negara itu ada yang mencaci maki para sahabat, sedangkan para ulamanya tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Terima kasih. Ya Allah. Dua pertanyaan yang sangat berbobot sekali. Pertanyaan pertama, apakah kita itu sudah betul-betul cinta kepada Nabi kita? Kula niki cinta nang Kanjeng Muhammad buktine endi? Lek lambe tok akeh dul. Akeh cepet tiap-tiap pernyataan itu pasti ada bukti. Marhabtab radhiyallahu an niku nate matur teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini uhibbuka." Kula cinta panjenengan Nabi melebihi cinta kula teng keluarga kula, teng bojo kula, teng anak kula, teng donya kula. Awakmu sik dereng kula sik cinta be awak kula. Oh, sik durung sian. Oh, tedadene. Siji dino Kanjeng Nabi pun alhamdulillah kula cinta cuma jenengan Kanjeng Nabi melebihi cinta segala pun sampai awak kula kalah sik cinta teman jenengan. Oh, lek ngono baru sekarang ini madhotop kon cinta betul-betul cinta. Artine umpama awak niku belai melo aku disrano awak niku, itu arti cinta datang Kanjeng Nabi. Iku wau watu azziruhu watu wakiruhu watu sabihu niku betul memberi arti cinta ke Kanjeng Nabi. Darah arti membentengi, membantu dan lain-lainnya. Membentengi ana mungsu mlayu gak cinta jenenge iku ya apa? Aku dimati bojoku si ayu ya jimari ceritane. Masya Allah saya jimat ceritanya. Aku enter sejauh sahabat seolah nemen bayangnya Kanjeng Nabi ini. Waduh ngerentep panat tok. Gak dirasakan. Itu peran aku enter. Nanti kita ngerti aku. Jadi lek kula kali sampeyan niki apa sama dengan jenis sahabat? Oh gak ada sahabat di kuku pak. Temenan. Gak ada sahabat di kuku. Abu Hurairah ini si jino kelangan. Jenenge artine ku nyepi. Aja Nabi kelangan. Nanti Abu Hurairah rong dino gak kepethuk. Biasa neto, tapi ada sahabat sing paling kata hadis niku anu Abu Hurairah. 5000 lebih hadis jidan Abu Hurairah. Kok gak ono nang ndi? Doleh ya, sahabat. Ternyata nang gede pojok gunung. Masya Allah. Hei Abu Hurairah, Turahman bin Sohor. Apa mau di panjang-panjang Nabi? Moro. Mereka berkata, lah itu kan di Abu Hurairah. Kok pucat nanti kan Nabi? Kulau di ajri tempat jenengan. Saking cintain niki. Wadi apa? Ajri kulau niki. Pintang geti. Kon luwe ta. Ngonek-ngonek. Kan luwe kalau niki luwe. Kurban kali dinten Kanjeng Nabi mboten ndak. Niki wetan kula. Kula ganjel wet. Watu kali. Kanjeng Nabi buka tenge. Kok sik loro aku telu telung dino. Ayo, ayo. Isa ngono sampean? Isa ngono? Mbok. Saiki ya cerong dino. Mulai isu awan gak sarapan ae. Waduh kelelat-kelelat mbok. Ula lho mikiran sampe padha ae kira-kira jero potongane padha ae niku. Masyaallah itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi bektekno cinta kanjeng Nabi dengan cara sekarang ini masih sampean mboten koyo-koyo ngoten niku, ayo agamane ae ayo dibantu, perjuangane ayo dipun terusaken nggih para sahabat, monggo dipun terusaken sampean nggih. Pertanyaan kedua, napa wau? Semakin ya nopo kathah negara-negara sing tertimpa musibah. Masalahe kathah perkara mungkar ulama-ulamae diam. Sing sering-sering beliau waca niku idza laharul bidah awil fitan wasubah sahabi lajeng wong sing alim-alim wasakatal ulama hati-hati ulama-ulama menengah setan bisu hati-hati wong iki besok sak negarane sak kampunge dikeblalak aja napa niku ya aja ngresula aja sambat kok iki apa gak gelem amar ma'ruf nahi mungkar niku ra hubungane kali niku wau. Dadi lek sampean takon karo karo Ustaz Tasir, bagaimana ukuran kecian para sahabat amene iki padha. Lek biyen ana bedane iki mbok wong titi-titi ora ketemu niku pedange dihunus. Kanjeng Nabi nate crito Ibnu Umar. Arek besok akhir zaman bakal dadi dajjal. Aduh. Arek besok akhir zaman bakal dadi dajjal. Jenenge Ibnu Sayyad, Ibnu Sayyad. Kecilik matane ngeten. Padha kan makane wis rap semer kanjeng Nabi. Iki besok akhir zaman bakal dadi dajjal. Tapi khotob ngerti cerita dajjal. Kanjeng Nabi mas makin naik kalau mata ini cek mendati rusuh wisu-wisu kanjeng Nabi jawabnya cek enak kaya cek enak jawab kaya emang ini dajjal Umar gak mungkin kok semata ini harus dinas sampai Al-Quran ini bakal metu wisu akhirnya hari ku duduk dajjal lo apa kalau mata ini dosa kan jadi kayak soba kalau itu betul-betul dajjal berarti anda gak mampu membunuh itu karena sudah dipastikan Allah Ta'ala bisa akhir zaman bakal betul dah dajjal. Lele butuh. Lo kematianmu gak salah. Dosa kon. Lo pada mana anu ini? Itulah saking girahnya sahabat datang agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enten mali silakan gak bayar gratis. Jadi insyaallah malam Rebo kita jawab pertanyaan Ustaz teman apa perbedaan nafil ambil sunnah, ambil mustahab, ambil mandub. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'a. Allah wajalla auladana tanamidana min alimi wa il khair wala tajalna wa yamin an syarat bair rabbana hab lana min azwajina wa dhakna imama rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana qina adzabannar wa adkhilna birar ya ghafur lima satar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi washabihi sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al fatiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna sallallahu alaihi wa sallam wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh persis